Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan apa yang kita baca dari hari sebelumnya dan juga yang akan kita baca pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ويجوز ترك الاستقبال في حالتين في شدة الخوف كتا إمام أبي شجاع matanya mengatakan ويجوز ترك الاستقبال dan boleh tarkul istiqbali meninggalkan istiqbalul kiblah meninggalkan menghadap kiblat. Jadi maksudnya boleh sholat tanpa menghadap kiblat fi halataini di dua keadaan fi syiddatil khaufi yang pertama yaitu syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Ala ahlan Ustaz Amirullah Ustazul Kifi 101 kalau dihitung dari nomor 1. Kalau dihitung bab sholat nih, bab sholat kita baru episode ke 9 ya, 9 apa 10 lupa. Jadi ada dua sholat yang dijelaskan oleh Syekh Abi Suja tentang kebolehan kita menghadap ke kiblat. Tadi kan kemarin kita bahas di kitab menghadap kiblat itu syarat sah. Tapi ternyata ada dua sholat, ada dua kondisi di mana sholat itu boleh tidak menghadap kiblat. Pertama fi syiddatil khaufi salat yang syiddatul khauf. Syiddatul khauf itu ini. Syiddah itu kan kesulitan, al khauf, ketakutan. Jadi ketakutan yang sangat tinggi gitu. Nanti contohnya apa nih yang dimaksud takut? Apa orang kalau perang doang disebut takut? Disebut syiddatil khauf. Kemudian sholat khauf. Kalau tidak dalam keadaan perang, ada gak kondisi di mana dikatakan sebagai syiddatul khauf yang mana orang boleh sholat tidak menghadap ke kiblat? Dikejar PKI, benar tuh ntar. Ntar ada nih bahas. Iltaham al-qitalu. Kalau iltaham tuh bergejolak. Artinya dalam peperangan. Iltaham al-qitalu, kalau perang sedang bergejolak. Artinya kita lagi di dalam peperangan. Walam yatamakkanu dan mereka tidak mampu min tarkihi, tidak mampu untuk meninggalkan lapangan perang. Ya kan kalau ninggalin perang berarti tawalli yaumaz zahf. Tawalli yaumaz zahf itu dosa besar. Mudbirul qital itu syahid dunia doang, akhirat kagak disebut syahid itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lombok. Jadi dia tidak mampu untuk keluar dari peperangan tersebut bihalin dalam kondisi apapun dia nggak bisa keluar. Artinya istirahat sejenak buat sholat tuh nggak bisa. Idzal tahamal qitalu, kalau perang sedang bergejolak, walam yatamakkanu min tarkihi, dan mereka tidak mampu untuk meninggalkan barang sejenak bihalin dalam keadaan apapun, liqillatihim, karena sebab dia yang sedikit, gitu ya. Karena dia sedikit, kalau dia sebahagian buat sholat yang lain perang, habis tuh yang lain tuh. Karena jumlah sedikit. Wa kasratil adu, dan musuhnya banyak. Kan gitu. Pokoknya gak bisa keluar nih. Itu satu kondisi. Perang sedang bergejolak, jumlahnya sedikit, gak mungkin dia menyisakan beberapa orang untuk gantian sholat. Au ishtaddal khawfu, atau ketakutan makin meningkat, walam yaltahim, tapi walam yaltahimil qital, tapi perang belum bergejolak, perangnya belum datang. Artinya musuh masih di seberang, jauh misalnya, terpandang oleh mata tapi belum mulai peperangan. Cuman nih syiddatul khauf, dalam dada itu sudah mulai banyak ketakutan. Walam ya'manu ay yarkabal adu aktafahum, gitu. Walam ya'manu, dan mereka orang-orang mukmin ini tidak merasa aman, ay yarkabal adu aktafahum. Ay yarkabal adu aktafahum itu maksudnya tiba-tiba si musuh nyerang, gitu. Ntar kita lagi anak-anak sholat, tiba-tiba dinyerang, gitu. Jadi mereka tidak dalam peperangan, tapi ketakutannya sudah mulai karena posisi musuh sudah terlihat. Khawatir kalau mereka sholat, tahu-tahu ayyarkab. Ayyarkab itu menunggangi aktafahum, pundak mereka, pundaknya orang mukmin. Takutnya tiba-tiba lagi sholat kita disergap, ah itu bahaya tuh. Law walau in qasamu, nah maka kemudian solusinya law walau. Kalau seandainya walau, walau itu posisi membelakangi. Jadi apa namanya, posisi musuh itu ada di belakang orang mukmin. Law walau, ini bisa jadi posisi muslim membelakangi musuh, atau bisa jadi musuh yang lagi membelakangi orang muslim. Tapi dua-duanya ini sama-sama aja antara dua itu. Entah muslim yang membelakangi, posisinya musuh lagi ada di belakang, dan itu belum bergejolak begitu, atau bisa jadi musuh yang membelakangi karena posisi kita ada di belakang dia. Lau halau, kalau kemudian posisinya membelakangi, in qasamu, maka orang-orang muslim meski membagi pasukan, sebagian sholat sebagian jaga-jaga, wasallu, kemudian mereka sholat, dibagi itu kan begitu, sholat khauf kan gitu, sebagian dibagi sebagian jaga-jaga. Inusolu, kemudian mereka sholat sebahagiannya bihasbil imkani, bihasabil imkan. Ini bukan sinnya patah ya. Bihasabil imkani, sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak mesti menghadap kiblat, sebisa itu aja. Atau kalau emang harus menghadap ke musuh, biar apa namanya khawatir kalau nanti tiba-tiba dia naik menyerang begitu, kita langsung bisa membela diri. Bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuan, artinya tidak mesti menghadap kiblat. Walaisarahum takhir, dan mereka tidak punya keluasaan untuk mengakhirkan anil waqti, daripada waktu sholat. Artinya sholat yang sudah datang tidak mungkin diakhirkan karena mereka tidak punya sebab untuk mengakhirkan sholat tersebut begitu. Mengakhirkan sholat karena safar, enggak, dia bukan safar. Kita berperang di medan kita sendiri, bukan lagi safar gitu. Kalau lagi safar kan mungkin punya alasan, tapi mereka tidak apa namanya, tidak punya alasan untuk mengakhirkan sholat. Lil ayati syarifati, karena sebab ada ayat yang mulia, ad-dallati, yang menunjukkan ala iqamati sholati, tentang mendirikan sholat, fi waktiha, di waktinya, wa yusalluna, dan mereka mengerjakan sholat tersebut, rukbanan, dalam keadaan menaiki unta mereka, menaiki kendaraan, wa musyatan, dan dalam keadaan berjalan kaki. Artinya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan khauf, syiddatul khauf, mereka tetap tidak mengakhirkan sholat, dan mereka laksanakan sholat tersebut rukbanan, baik itu dia lagi ngendarain unta, wa musyatan, atau jalan kaki, mustaqbil kiblah, baik itu menghadap kiblat, wa ghairi mustaqbiliha, atau tidak menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Itu surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum, kalau kalian takut, farijalan, maka salatlah, walaupun dalam keadaan rijalan. Rijalan itu jalan kaki. Rijal gitu. Rijalan. Jadi kalau namain anak rijal, J-nya jangan pakai J gitu. Make Zai, rizal kan gitu. Kalau pakai jim itu jalan kaki, akhirnya tuh anak jejek-jejek kaki mulu gitu. Namanya rijalan. Farijalan au rukbana, baik itu jalan kaki au rukbana, atau dalam keadaan di atas kendaraan gitu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sayyidina Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, fi tafsiriha, dalam kitab tafsir, bukan belum mengatakan bukan dalam kitab tafsir. Beliau mengatakan ketika menafsiri ayat tersebut mustaqbilil kiblah. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, artinya juga mustaqbilil kiblah aw wa ghairi mustaqbiliha, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat. Jadi kondisi sholat khauf itu selain dia boleh dalam keadaan jalan kaki, boleh di atas kendaraan, dia juga boleh tidak menghadap ke kiblat. Kadza rawa Malik, begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Nafi', dari Nafi'. Malik, Imam Malik bin Anas, Nafi', Nafi' ini budaknya Sayyidina Ibnu Umar. Dan ini yang disebut kalau dalam riwayat apa ilmu hadis itu disebut riwayat az-zahabiyah, riwayat emas. Riwayat emas itu riwayat Malik An-Nafi, Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar. Wah, itu kalau ada tiga ini isi sanadnya berarti hadisnya itu udah paling mantap. Dan itu tidak mungkin ada dusta, dalam arti enggak mungkin itu riwayatnya riwayat bohong. Jadi kalau udah Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan itu jalurnya mazhab Al-Maliki ya. Jadi jalur mazhab orang sering bilang Al-Maliki itu mazhab Malik itu mazhabnya Ibnu Umar, sedangkan mazhab Imam Abi Hanifah orang sering bilangnya mazhab Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi Imam Malik itu coraknya corak Ibnu Umar gitu. Coraknya corak Ibnu Umar. Pokoknya ada hadisnya kita kerjain. Enggak ada hadis jangan bikin-bikin. Nah, kita Sayyidina Ali itu yang membuat karakternya fikih Baghdad, fikih Kufah, Imam Abi Hanifah. Yang kemudian dikenal dengan istilah mazhab ahlu ra'i, orang yang paling sering menggunakan logika. Ini di beberapa tulisan saya itu saya jelasin kenapa kemudian ada pembagian itu gitu, dan pembagiannya menjadi negatif. Karena beberapa tahun lalu sering dinilai bahwa Imam Abi, karena orang yang enggak ngerti ya, orang enggak ngerti dinilai Imam Abi Hanifah itu keluar dari jalur Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal penyematan ahlu ra'i itu bukan sebagai celaan tapi komplimen, itu pujian dari para ulama-ulama setelahnya kepada mazhab Imam Abi Hanifah. Ya kan gitu. Karena semua juga paham ya, nahnu iyalu Abi Hanifah fil fiqh. Kita tuh anak cucunya Imam Abi Hanifah kalau masalah fikih. Jadi laula Nu'man, kalau enggak ada Nu'man tuh enggak ada fikih. Kalau enggak ada Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, orang enggak tahu bagaimana bikin fikih. Dalam arti orang enggak tahu bagaimana beristinbat, beristidlal dengan Al-Qur'an. Bagaimana ngamalin kias. Jadi begitu. Nah, corak dua itu, corak Sayyidina Ali dan corak Ibnu Umar, kemudian dikombin dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Karena Asy-Syafi'iyah itu, Imam Syafi'i itu belajar dari dua madrasah. Madrasah Madinah dia belajar, memang dari kecil di situ. Madrasah Baghdad pun dia pelajari. Walaupun madrasah Baghdad beliau pelajari setelah Imam Abi Hanifah wafat. Ya kan, karena Imam Syafi'i lahir di tahun, bahkan sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i lahir di hari di mana Imam Abi Hanifah wafat. Itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, kata Allah kan gitu. Manansakh min ayatin, tidaklah kami hapus satu ayat, aw nunsiha, atau kita lupakan satu ayat, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, akan kita berikan satu pengganti yang lebih baik. Imam Abi Hanifah wafat, muncul Imam Syafi'i gitu. Jadi itu maksudnya bahwa riwayat bahwa ini boleh menghadap dan tidak menghadap kiblat itu riwayatnya mantap, karena diriwayatkan oleh Sayyidina apa Imam Malik kepada Nafi'. Nafi' itu budak. Budaknya Ibnu Umar gitu. Dan soal periwayatan tuh enggak ada beda budak apa merdeka. Jadi tidak ada pembatasan itu. Yang ada tuh thiqah apa enggak thiqah kan gitu. Thiqah apa enggak thiqah. Karena walaupun budak, tapi kalau tiap hari nempel sama tuannya, kan dia yang paling mengerti kerjaan tuannya. Kan ya? Kalau dia nggak ngerti, kalau dia bukan, apa namanya, walaupun dia merdeka, tapi kalau nggak nempel sama tuannya, dia nggak ngerti apa yang dilakuin oleh Ibnu Umar. Qala Nafi mengatakan, na'arahu qala dhalik, illa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Nabi, la arahu, aku tidak melihat Ibnu Umar mengatakan itu illa, kecuali perkataannya tersebut an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata Nabi, saya sih kalau dengar Imam Ibnu Umar ngomong, saya yakin itu bukan dari dia sendiri, itu emang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu bahasa kitanya begitu. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, Imam Al-Mawardi ini ulama Syafi'i, punya kitab gede namanya Al-Hawi Al-Kabir. Kata beliau, waqad rawahu Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i telah meriwayatkan perkataan tersebut, perkataan bahwa farijalan aw rukbana, itu artinya menghadap atau tidak menghadap kiblat, bisa nadihi dengan sanadnya Imam Asy-Syafi'i anhu, daripada apa namanya, qad rawahu, telah diriwayatkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i juga kepada Imam Malik, anhunya kepada Imam Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalurnya sama tuh. Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasul. Nah, kalau Syafi'i tambahin satu, Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian orang boleh salat tidak menghadapi kiblat? Wali anna darurata. Pertama, karena ayatnya bilang begitu. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau emang dalam keadaan takut, farijalan, salatlah dalam keadaan berjalan, jalan kaki, aw rukban, atau dalam keadaan mengendarai kendaraan unta atau kuda. Yang kedua, wali anna darurata, karena darurat tersebut, keadaan yang bergejolak perang tersebut, qad tad'u ila salati ala hadhil halah. Kadangkala, qad itu ada tu tahqiq ya, qad itu untuk menunjukkan sesuatu itu benar-benar terjadi. Tapi kalau nyambungnya ke fi'il mudhari, itu jadinya kadang-kadang gitu. Qad itu kalau nyambungnya ke fi'il madi, faqad haqqat 'alaihi kalimatul azam. Haqqat fi'il madi, telah nyata benar-benar bahwa mereka, orang-orang non-muslim itu akan mendapat azab. Tapi kalau qad nyambungnya ke fi'il mudhari, itu artinya bukan kepastian, tapi kadang kala gitu. Wali anna darurah, karena kondisi darurat dalam peperangan itu, qad tad'u, kadang kala memaksa kita, ila sholati, untuk sholat ala hadhil hala, dalam keadaan seperti ini. Ya kan, darurat peperangan itu pasti memaksa kita, kadang kala ya. Makanya disebutin ada kondisi itu. Kalau lagi apa namanya perang berkecamuk gitu, dia nggak mungkin keluar situ, ya terusin perangnya. Atau keadaannya lagi berhadapan, walau belum mulai perang, berhadapan udah ketakutan. Nah, tapi ketika balik badan, ketika musuh belum nyampe, atau kita sedang membalik badan, artinya dalam arti katakanlah ada deal kesepakatan kan gitu, ada deal kesepakatan membelakangi begitu, atau dia yang membelakangi, mulai sholat, dan sholatnya sholat khauf, ngadep kiblat sebisa mungkin, kalau bisa ngadep kiblat, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, kondisi kayak gitu tuh kadangkala sering memaksa, kadangkala dalam kondisi yang tadi itu, kadangkala sering memaksa kita untuk melakukan sholat seperti itu. Wala yajibul istiqbal, dan tidak wajib menghadap kiblat, la fi hali tahrim wala fi ghairihi, tidak dalam keadaan tahrim. Tahrim itu maksudnya takbiratul ihram. Nah, kan dalam beberapa fatwa kita dapati bahwa ngadap kiblat enggak apa-apa sih, kalau sholat sunnah di kendaraan mah enggak apa-apa, cuman yang awalnya itu tahrimnya itu ngadap kiblat. Allahu akbar. Ah, tapi enggak. Kalau dalam sholat khauf, ngadap kiblatnya enggak mutlak. Artinya enggak ngadap kiblat dalam semua kondisi boleh, enggak apa-apa. Jadi enggak mesti kalau takbiratul ihram ngadap kiblat dulu, enggak. Jadi dari awal takbiratul ihram enggak ngadap kiblat juga udah enggak apa-apa. Wa in kana rajilan, kalau dia dalam keadaan berjalan. Qalahul Baghawi, maksudnya menghadap kiblatnya, kalau tidak menghadap kiblatnya, kalau tidak ada, kalau dalam keadaan berjalan kaki. Berarti kalau kendaraan, ngadepin kendaraan ke ini dulu ya, ke kiblat dulu nih. qalahu al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan wa ghairuhu, dan banyak selain Imam al-Baghawi, wala i'adat ali, dan salat yang dikerjakan dalam syiddatul khauf tersebut tidak mesti, tidak harus ada ulangan, artinya tidak diulang, wala i'adat, tidak ada ulangan, jadi salatnya sah. Wa alam annahu innama yufa. Nah, fib, teksnya apa fib? Innama apala, karena ada beberapa teks yang nyebutin wa alam annahu la yufa. Wa'alam annahu la yufa. Ada teks wa'alam annahu innama yufa. Ahlan Pak Rafi'i. Wa'alam, kalau di sini wa'alam annahu innama yufa. Wa'alam ketahuilah wahai saudaraku. Ya, innama yang benar. Innama yang cakep. Tapi kalau ada la, wa'alam annahu innama yufa antarkil istikbali idza kana bisababil adu innama. Tapi kalau teksnya makela wa alam annahu la yufa antarkil istiqbali illa idza kana bisababil adu. Nah, kalau makai innama semua berarti benar. Innama itu salah satu maknanya ada tu hasrin, dia adalah alat huruf yang tugasnya itu membatasi. Wa'alam annahu, bahwasanya innama sesungguhnya bolehnya yu'fa, dimaafkan, antar istiqbali, untuk tidak menghadap kiblat itu idza kana bisababil adu, kalau sebab musuh doang gitu. Jadi maksudnya boleh enggak ngadap kiblat itu cuman gara-gara musuh doang gitu. Falau inharofa, kalau kemudian inharof dia beralih daripada kiblat, artinya belok badannya enggak ke kiblat. Inharofa anil kiblat, kalau badannya berbelok daripada kiblat, lijimahin, karena sebab jimah. Jimah itu ini. Waalaikumsalam. Pak Tegun 72 Bandung. Jimah itu ini apa? Kalau kita naik motor stangnya belok, belok kagak bisa dibelokin lagi, itu namanya jimah. Wal falawin harofa, kalau dia belok artinya tidak menghadap kiblat, sebab lijimahin, karena kudanya lijimahid dabah, karena kendaraannya susah dibelokin ke kiblat, susah diarahin, watola zaman, dan beloknya dia dari kiblat lumayan panjang, batalat sholat, maka sholatnya batal. Karena bukan karena musuh itu, tapi karena hewannya yang kagak demen itu. Kalau karena musuh boleh nggak ngadap kiblat, tapi kalau karena hewan yang susah diarahin ke kiblat, sholatnya nggak sah. Dan itu tola zaman, zaman apa namanya, keadaan belok daripada kiblat itu lama, lumayan lama, batalat sholat, maka sholatnya batal. Walau lam yatamakkan min itmami ruku. Nah, ini kembali ke teknis sholat khauf, sholat syiddatul khauf. Walau lam yatamakkan, kalau ketika sholat khauf tadi dia tidak bisa, min itmami ruku'i, untuk menyempurnakan ruku, wasujudi, dan juga tidak bisa menyempurnakan sujud, sempurna ruku itu tangan nempel ke lutut, kemudian badannya lurus. Kalau orang tua kita dulu kan saking lurusnya tuh badan bagi ruku, kita taruh gelas di atas air, kalau kita taruh air di gelas, yang gelasnya kita taruh di atas pundaknya, di atas punggungnya, itu nggak bakal jatuh gitu. Dan itu susah deh, itu susah. Itu sempurnanya. Kalau dia tidak bisa sempurna ruku, tangannya nempel lutut nggak bisa gitu. Kemudian badannya lurus nggak bisa, ya kan? Kata Imam Nawawi Banten tuh, yang kondisi di mana badan ruku sempurna tuh tangan nempel lutut, dan lututnya lurus tuh, bukan lututnya dinaikin ke atas tangan kita tempel, itu olahraga namanya. Lutut tangan nempel lutut, lututnya dilurusin, kakinya dilurusin, badannya lurus, dan pala sejajar dengan pantat, satu garis dengan pantat. Itu kata Imamnya begitu kalau sempurna. Kalau dia tidak bisa menyempurnakan ruku, wasujudu min itmami ruku'i wasujudi, dan juga dia enggak bisa menyempurnakan sujud. Sujud sempurnanya nempel tanah. Dia enggak bisa itu, iktasara, maka dia boleh mencukupkan alal ima, dengan nunduk saja. Al ima itu nunduk saja. wa yaj'ali sujuda, kemudian dia menjadikan sujudnya akhfad, itu lebih rendah min ruku, daripada ruku. Jadi enggak bisa sujud ruku sempurna, ya nunduk aja. Nunduknya sujud lebih nunduk, lebih rendah dibanding ruku. Wa yajibul ihtirazu anisyah, dan dia wajib menghindari anisyah, daripada berteriak. Ini jangan mentang-mentang sholat lagi peperangan, sholatnya teriak mulu, jangan. Wajib, dia wajib menghindari dari berteriak di kulli halin, dalam keadaan apapun dalam sholat, walaupun dalam keadaan perang tetap sholatnya enggak boleh berteriak. Li adamil hajati ilaihi, karena tidak ada kebutuhan untuk berteriak. Walau ihtaja ilal fi'latil katsirah, ilal fa'alatil katsirati, kalau dia butuh kepada fa'alatil katsirah, gerakan yang banyak. Kata'ana, seperti tusukan, dia menusuk, wa dorobat, atau dia mau mukul, al-mutaliyat, yang berurutan, bersambungan, pukulan tersebut, fa'al, dia boleh kerjain itu, wala tabtul, dan itu tidak, dan wala tubtilu sholatuhu, wala tubtilu sholatuhu, dan itu tidak membatalkan sholatnya ala sahih, dalam, menurut pendapat yang sahih. Karena lagi perang, jadi ketika sholat, ada musuh tusuk, lagi sholat, ada musuh sabet, lagi sholat, sabet, gitu. Dan itu kalau memang butuh untuk melakukan itu, karena dia sedang menjaga dirinya dari kematian, ya kerjakan itu. Itu tidak membatalkan sholat. Kama law ittarra ilal masyi, sebagaimanapun boleh juga kalau memang dia butuh untuk berjalan. Lihat, awalnya diam sholat, cuman lagi ada orang berantem, bukan berantem, memang lagi perang. Akhirnya dia maju dulu, maju dua langkah lagi, maju tiga langkah lagi. Gitu. Supaya untuk menghindari tebasan pedang tersebut. Wakila tabdul aqila. Jadi boleh emang kalaupun hadiah ittor, ittor itu terdesak untuk berjalan, berjalan silahkan. Tapi terdesak untuk berjalan dalam sholat itu kila yubtil, kila tubtil. Kata kila, kila itu pendapat lain. Dan kila itu sigatu tad'ib, kata banyak ulama. Artinya pendapat ini pendapat yang tidak dikuatkan, pendapat lemah. Pendapat yang lain yang mengatakan tubtil itu membatalkan sholat. Wa nasu alaihi syafi'i, dan ada nasnya dari Imam Asy-Syafi'i bahwa sholat berjalan itu walaupun dalam keadaan khuf itu membatalkan. Tapi itu sigah tad'ib. Sigah tad'ib tidak sesuai dengan teks Al-Quran, karena fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kan begitu. Farijalan aw rukbana. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Abi Syuja fi syiddatil khawfi, syiddatil khawfi, ketakutan yang sangat tinggi, itu yashmal, mencakup kullama laysa bimaksiyatin, mencakup seluruh ketakutan, yang penting dia bukan maksiat. Min anwa'il kitali, dari segala peperangan, jadi semua jenis peperangan itu masuk dalam kategori syiddatil khawf, selama peperangannya bukan maksiat. Ma laysa bimaksiyatin, bukan maksiat. Fayajuzu fi kitalil kufar, maka boleh sholat dalam keadaan khauf, itu sholat yang tadi kita bilang, dia boleh atas unta, dia boleh jalan, dia boleh sambil lepas pedang dan seterusnya. Fi qitalil kufar, seperti berperang melawan orang-orang kafir, ini jelas. Wali ahlil adli fi qitalil buwah, itu juga masuk standar syiddatul khauf, yaitu peperangan antara orang-orang adil, orang-orang yang adil itu yang taat hukum, mengikuti pemimpin. Fi qitalil bughah, dalam memerangi al-bughah. Bughah itu orang yang keluar dari jalur konstitusi. Kalau kita namanya konstitusi. Nah, tapi yang terjadi sekarang teman-teman yang demonstrasi kritik itu bukan bughah. Karena bughah itu keluar dari kepemimpinan, keluar dari jamaah. Mengkritik demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Jadi kalau ada orang ngomong, wah itu si itu tuh sudah keluar dari jamaah, keluar dari, enggak. Keluar dari jamaah tuh kita robek-robek nih Indonesia. Kita hancurin undang-undangnya, kan gitu. Kita rusak lambang negara. Kita enggak rusak lambang negara. Kita enggak menghina pemimpin kita, kita enggak hina negara kita. Yang kita lakuin itu memperbaiki. Nah, dengan apa? Jadi kita ngomong baik-baik nggak diterima, ya kita bikin demo, kan gitu. Dan demo itu bagian daripada ikut pemimpin. Karena pemimpin kita sudah menetapkan kritik bagian dari demokrasi. Demonstrasi bagian dari demokrasi. apa namanya, baik kritik sosial, pakai media sosial, pakai elektronik, pakai apapun, itu bagian dari demokrasi. Maka kalau dia nggak mau bikin, nggak mau dikritik, ya jangan mau hidup di demokrasi, kita tinggal di demo, tinggal menyerah. Itu yang kita lakuin, demo itu bukan keluar dari, itu nggak masuk dalam kategori bugot. Standar bugot itu kita keluar dari negara, keluar dari kritik. Apa gara-gara kritik kemudian kita keluar dari negara? Kan enggak, justru kritik itu bagian daripada negara kita. Gitu. Orang sering, kagak sering sih. Emang yang banyak tuh buzzer. Buzzer diikutin sama anak-anak alay. Iya, beda tuh. Negaranya beda. Kalau Saudi kan emang aturannya enggak boleh demo. Kan gitu. Sama kayak di Korut ya. Ente muslim di Korut gitu, demo. Ya kagak boleh, itu namanya bugot ente. Di Korut emang gak boleh demo gitu. Di Indonesia demokrasi kan gitu. Makanya harus konsekuen kan gitu. Konsisten, konsekuen dan konsisten. Kita berkonsekuensi. Karena negara demokrasi ya kita harus dikritik, ya silahkan. Dan konsisten menjalankan, kalau emang benar-benar adil, konsisten adilnya bukan cuma satu pihak kan gitu. Kalau emang konsisten mengkritik, kritik bukan cuma satu orang, tapi orang-orang yang sama dengan melakukan hal yang itu, gitu. Jadi ini urusan Indonesia dari dulu emang gak beres-beres karena ketidakadilan, gitu ya. Karena ketidakadilan, benar kan apa kata Roma itu? Ya, kalau keadilan susah didapatkan, ya begitu. Roma hilang. Jadi TNI Polri lagi perang lawan bugot, nah, lawan separatis tuh di apa namanya, di Papua yang beberapa waktu lalu, yang sering disebut dengan istilah sipil bersenjata. Nah itu kan bugot itu. Dalam keadaan seperti berkecamuk dia boleh sholat khauf. Wafi kita li kuto itorik, dan dalam memerangi kuto itorik itu kalau bahasa kitanya begal, perampok. Gitu, itu juga sama. Kutwa itorik dalam fikih Islam itu dikatakan sebagai muharib, muharobah. Muharib itu hukumannya itu disalib, dieksekusi, eksekusi dalam keadaan disalib. Itu muharobah, kutwa itorik. Ini kita apa lagi berperang, kita adalah petugas aparat keamanan lagi berperang melawan begal. Berkecamuk, datang waktu sholat. Ya sholat dalam keadaan khauf, silahkan sholat kemana aja. Enggak boleh, enggak ngadep kiblat, enggak apa-apa. Wala yajuzu lil bughati wala la. Tapi sebaliknya tidak boleh salat khauf ini dilakukan bagi orang bughat. Gitu. Orang bughat wala kutu'at tarik dan juga para begal, datang waktu salat kita salat dulu ya. Enggak. Lagi juga bughat sama kutu'at tarik kagak pernah mikirin salat juga gitu. Dzalika li isyanihim, itu sebab karena kemaksiatan mereka, fala yukhaffafu anhum, maka mereka tidak mendapat keringanan. Dan dalam kaidah Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'iyah, kaidahnya itu al ma'asi latu ar-rukhas latunatu bil ma'asi, keringanan-keringanan syariat itu tidak kena kalau dia melakukan kemaksiatan. Keringanan-keringanan syariat tidak boleh dikerjakan kalau pelakunya adalah sedang bermaksiat. Safar boleh enggak puasa, tapi kalau safarnya buat maksiat, dia safar ke Pulau Kucing, Malaysia, mau ngapain? Mau main lotre, mau main, itu safar maksiat, jadi enggak boleh, dia enggak putus, tetap harus puasa. Jadi keringanan-keringanan syariat itu tidak didapatkan bagi orang yang bermaksiat. Berarti bolehnya orang menghadap ke selain kiblat ketika sholat khauf itu memang itu keringanan, dan itu tidak boleh dikenakan bagi orang yang sedang bermaksiat. Walau qasada syakhsun nafsa syakhsin, kalau ada orang yang sedang mencederai orang lain, walau qasada, qasada itu lebih artinya lebih enak menyerang. Kalau ada seseorang menyerang nafsa syakhsin orang lain, dia menyerang orang lain, au harimahu, atau menyerang harimnya, menyerang keluarganya. Ini kita lagi jalan tiba-tiba ada orang serang, atau dia enggak nyerang kita, dia nyerang anak istri kita. Au nafsu ghairihi, atau dia nyerang orang lain di samping kita, ada orang lain nih diserang sama tuh orang. Au harimahu, atau juga dia nyerang keluarga dia gitu. Pokoknya ada orang nyerang begitu. Washtaghala bidafi, kemudian kita istaghal, kita ini sibuk untuk membela dia, kita mencegah jangan sampai kena tebasan pedang, jangan sampai kena tembakan, kita bela dia. Kayak Jackie Chan kalau di film itu kan orang baik kan. Itu kan contoh orang baik yang polos tuh Jackie Chan. Kalau di filmnya gitu ya. Pokoknya kenal enggak kenal kita dibelain gitu. Kenal enggak kenal dibelain karena atas dasar kemanusiaan. Ishtaghala bid'afi, kemudian dia sibuk membela diri. An dzalika, dari serangan tersebut, lagi bela diri, sholat. Ala hadil hala, sholatlah dalam keadaan khauf, enggak apa-apa. Jadi bukan cuma dalam peperangan, ketika kita lihat kita diserang atau orang keluarga kita diserang atau orang lain diserang atau keluarganya diserang, kita bela. Nah, ketika pembelaan itu makan waktu lama, datang waktu sholat, kita boleh sholat dalam keadaan kemana aja. Ala hadil hala. Walau qasada malahu, tapi kalau si penyerang itu ingin merampok harta kita, ingin merampok hartanya, nuzir, maka ditinjau. In kana hayawanan, kalau hartanya itu hewan, dia punya harta, katakanlah kambing, sapi, unta, itu diserang. Mau diambil tuh sapinya, mau diambil untanya. Bagaimana keadaannya? Sholat kadzalik, maka sholat begitu juga. Sholat dalam keadaan khauf sama. Wa in lam yakun hayawanan, tapi kalau harta yang diserang itu bukan hewan, ya hartanya tuh ya benda. Hartanya tuh laptop misalnya. Kalau yang sering di film-film action kan hartanya tuh ini, chip atau juga USB kan. Kan karena di dalam USB itu ada apa namanya, data-data korupsi. Wah. Itu diserang. In lam yakun hayawan, kalau emang bukan hewan, faqaulani, ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i wal Azhar, pendapat yang zahir dari qaul Syafi'i itu al-jawaz, itu boleh. Boleh salat dalam keadaan khauf, walaupun itu bukan peperangan tapi dia diserang oleh sekelompok orang untuk ngambil hartanya yang bukan hewan tersebut. Wa yashmal, artinya pendapat yang tidak azhar, apa namanya, pendapat yang zahir itu enggak boleh. Itu pendapat azhar boleh, pendapat yang zahir enggak boleh. Wa yashmalu mutlaqal, wa yashmalu mutlaqal khaufi ma law haraba min sayrin aw harikin wa lam yajid ma'dilan anhu, dan juga termasuk dalam keadaan khauf, keadaan ketakutan, boleh dia salat khauf. Ma law haraba, yaitu orang yang lari, harab min sayrin, daripada sayil. Sayil itu gelombang. Gelombang air besar. Daripada sayil itu tsunami lah katakan. Tsunami, banjir bandang. Au harikin, atau kebakaran. Walam yajid ma'adilan anhu, dan dia tidak punya ma'adil, itu yang belokin. Maksudnya kalau dia kebakaran, dia tidak punya media untuk bisa menghalangi api. Kalau lagi kebanjiran, tsunami, dia nggak punya alat yang bisa belokin arah air, dia nggak punya. Dan berarti itu dalam keadaan khauf juga, maka dia boleh sholat dalam keadaan khauf. Sholat ngadep mana aja silahkan. Kalau nggak bisa ruku sempurna, rukunya setunduknya aja. Sujud lebih nundung. Itu juga bagian daripada khauf, yaitu dikejar tsunami, dikejar banjir, atau juga ke dalam kebakaran, dan dia tidak punya ma'adil. Tidak punya sesuatu yang menghalangi dia daripada musibah tersebut. Walau kana ala syakhsin dainun, kalau seandainya dia punya utang, wahuwa mu'sirun, tapi dia orang yang susah, dia punya utang. Katakanlah utangnya 10 juta. Tapi dia enggak punya duit nih, dia mu'sir, dia orang yang susah. Wa'ajizun, dan sialnya lagi, dia tuh ajizun an bayyinatil ihsar. Dia juga ajiz, dia tidak mampu an bayyinatil ihsar, untuk mendatangkan bukti bahwa dia orang sulit. Dia tinggal sendirian, punya utang 10 juta, 5 juta. Orang yang nagih datang. Dan dia gak punya bukti, saya orang susah. Dia gak punya bukti kalau dia itu orang susah. Gak ada SKCK, gak ada surat keterangan RW, gak ada saksi yang bilang, iya dia kan emang orang gak mampu. Gak ada, dia gak punya bukti itu. Kalau seandainya orang punya utang dan dia emang orang yang musir, karena dalam syariat orang yang musir kan dibela. Gimana ayatnya? Fanaziratun ilal maisarah, kan gitu. Kalau emang dia gak mampu, maka tunggu sampai mampu. Asalkan dia punya bukti bahwa emang dia gak mampu. Dia ini gak mampu dan juga tidak bisa mendatangkan bukti bahwa dia gak mampu. Wala yusaddiquhul mustahik. Wala yusaddiquhul mustahik. Dan orang yang punya utang, si utang itu gak percaya sama dia. Walau dhafara bihi habasah. Dan satu waktu, walau dhafara bihi, dhafara itu kalau dia berkuasa. Artinya dia punya apa istilahnya, punya kekuasaan, walau dhafara bihi habasahu, pasti orang ini ditangkap. Dia enggak mampu, dia enggak bisa jelasin kalau dia enggak mampu, dan dia orang bawah, pasti bakal ditangkap. Falahu, maka dia boleh ayyusalli, dia sholat hariban dalam keadaan kabur. Adal madhab, menurut pendapat madhab. Dia punya utang, enggak bisa bayar, enggak mampu. Dia, tapi dia enggak bisa buktiin kalau dia enggak mampu. Dia boleh kabur. Nah, ketika kabur datang waktu sholat, sholatnya dalam keadaan khauf sama. Tapi ini enggak dalam keadaan itu ya, walau dhafara bihi habasah. Kalau si yang punya piutang itu punya kekuasaan yang dengan kuasanya dia bisa ditangkap itu. Walau, tapi ini enggak bagus ya, enggak bagus dalam arti nanti ada penjelasan Imam Al-Juwayni gitu. Masa dia enggak punya utang kabur ya, dulu ngapain ngutang kan? Dulu ngapain ngutang? Walau kana alaihi kisos, atau kalau dia punya kisos, artinya dia membunuh orang, kemudian dia bakal dikisos nih. Wa yarjul afwa, tapi dia berharap ada maaf dari keluarga, idza sakanal ghadab, kalau emang kemarahan keluarganya itu udah mulai menurun. Dia terbukti membunuh, maka dia wajib dikisos. Tapi keluarga korban itu masih apa namanya mutalahib, hatinya tuh masih bergejolak nih, gua kesel sama fulan nih. Dia berharap dia bisa dimaafkan, tapi kisosnya tidak terjadi kalau keluarga memaafkan, dan keluarga itu belum bisa memaafkan karena emosinya masih tinggi. Qala al-ashabu, ulama-ulama Syafi'i mengatakan lahul harab, maka orang itu boleh kabur. Walahu ayyusalli, dan dia boleh salat salat syiddatil khauf, salat dalam keadaan khauf, fi harabihi, dalam kaburnya tersebut. Wastab'adalani, wastab'adal imamu jawaza harabihi bihadza tawaqqu. Dan Imam Al-Juwayni istab'ad. Istab'ad itu mengatakan, enggak nih, kejauhan nih ngomongnya nih, gitu bahasa kita. Istab'ad al-imamu, Imam Al-Juwayni istab'ad, menjauhkan. Mengatakan terlalu jauh jawazah harabihi, untuk bolehnya dia kabur, bihadza tawaqqu, karena sebab ini doang. Karena sebab enggak dapat maaf, karena sebab enggak dipercaya sama yang piutang, dia boleh kabur. Enggak nih, terlalu jauh atau begini, gitu. Kata Imam Al-Juwayni, itu maksudnya istab'ad. Istab'ad itu fatwa yang keluar tuh terlalu jauh dari jalur fatwa yang baik. Karena cuman gara-gara enggak dikasih maaf, ya kan belum turun emosinya. Nanti ketika turun baru minta maaf. Jadi enggak usah kabur gitu. Jadi enggak usah kabur. Kemudian kan kalau ditangkap, ya ditangkap aja enggak apa-apa. Nanti kan kecuali kalau ditangkap kemudian dizolimi, nah itu beda lagi. Ditangkap kemudian kan itu bahasanya walau dhafara bihi. Dhafara itu lebih kepada qahar. Qahar itu punya force, punya kekuatan yang dia bisa menzolimi si orang yang punya utang tersebut. Begitu. Kita lanjutkan. Walau dhaqal waktu alal muhrim, kalau seandainya waktunya sempit, alal muhrim, bagi orang yang muhrim. Muhrim itu orang yang lagi haji. Wa khafa in shalla mustaqiran, dan dia khawatir kalau dia sholat mustaqiran, dalam keadaan tetap ngadap kiblat, sholatnya sempurna. Fatar wukufu, dia melewati wukuf bi arafata, di padang Arafah. Nah, saya dari kemarin bingung nih. Sholat apa yang membuat orang wukufnya tertinggal? Karena wukuf itu mulai zuhur. Artinya sholat sebelum sholat zuhur itu sholat subuh. Jarak sholat subuh sampai sholat zuhur kan banyak ya. Panjang maksudnya gitu. Saya bingung nih yang dijelasin oleh Imam Taqidi ini maksudnya sholat apa. Kalau seandainya muhrim punya waktu yang sempit, dan dia khawatir kalau sholatnya dalam keadaan benar, ngadep kiblat, ruku sujud sempurna, kalau sholat dalam keadaan bertuh, lewatlah waktu wukuf begitu. Maka fafihi auju, maka dalam hal ini ada banyak pendapat. Alladhi rajjahu Rafi'i, yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi'i annahu, tapi tadi saya masih bingung salat-salat apa. Karena mulai wukuf itu zuhur, beres wukuf terbenam. Dari mulai zuhur sampai terbenam matahari maghrib. Zuhur asar di jama', maghrib isya, bahkan di jama'nya di Muzdalifah kan gitu. Zuhur asar jama' di awal waktu, di awal ketika apa namanya wukuf zuhur asar. Nanti setelah zuhur asar kemudian dia dengar khutbah wukuf. Khutbah wukuf selesai, ya terus dia i'tikaf di situ. Nah, diam diri di Arafah tuh sampai maghrib. Maghrib beres, jalan dah. Nanti jamak isya maghrib isyanya nanti di Muzdalifah. Maksudnya sholat yang bikin dia telat wukuf itu sholat apa gitu. Tapi ini dijelasin. Kalau sholat ada wukuf, mungkin waktu subuh ya, sholat subuh. Karena mungkin posisi terlalu jauh, dia jalan kaki, kalau mungkin dia bangunnya rada telat, mungkin begitu. Kalau dia sholat dalam keadaan benar, nanti kemakan waktunya sehingga dia telat masuk Arafah atau gimana. Mungkin sholat qadha. Mungkin sholat qadha. Tapi qadha-nya qadha subuh. Iya, bisa jadi. Dia saking capeknya kemarin nyari batu begitu ya. Enggak, belum nyari batu tuh. Nyari batu malam 11 kan gitu. Bukan malam 9. Makanya saya bingung ini sholat apaan. Fafihi aujuh, maka kondisi ini ada beberapa pendapat ulama Syafi'i. Alladzi rajahu Rafi'i, yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi'i, annahu yusalli mustaqirran, bahwa orang tersebut salat mustaqirran, tetap salatnya dalam keadaan mustaqir, ngadap kiblat, sujud ruku sempurna, wa infatal wukuf, walaupun akhirnya melewatkan waktu wukuf. Itu pendapat Imam Ar-Rafi. Wasani, pendapat kedua, yusalli salat syiddatil khauf, dia boleh salat dalam keadaan salat syiddatul khauf, salat khauf gitu, jam'an bainahuma, artinya mengumpulkan dua perkara, dia dapat salat, dia juga dapat wukuf, dapat salat juga, dapat wukuf juga, ya udah salatnya kayak salat khauf aja, jalan-jalan dah, ngadep kiblat, enggak ngadep kiblat terserah, naik unta dah. Karena dia khawatir waktu wukufnya kelewat. Wasalisu, atau yang ketiga, pendapat ketiga, yuakhiru sholat, dia akhirkan sholatnya, wayahsulul wukuf, akhirnya dia dapat wukuf di padang Arafah, li'anna qadha al-hajj, karena qadha haji itu sa'bun, lebih sulit daripada qadha sholat. Dia akhirin sholatnya sehingga dia enggak sholat. Kapan? Nanti di qadha, di Arafah aja qadhanya. Jangan sampai dia wukuf kelewatan gitu. Oh, atau bisa jadi zuhur ya. Zuhur asar bisa jadi. Karena memang waktu mulainya itu terbit, waktu mulainya itu zawal. Ada orang yang belum zuhur, udah zuhur tuh belum nyampe. Dia belum nyampe, saking padatnya itu ya, Arafah. Bukan Arafahnya, tapi jalanannya. Waktu dia tinggal sebentar lagi nih. Kan Arafah tuh yang penting dia wukuf. Beberapa ulama yang penting dari ketika matahari masih ada. Ini bentar lagi matahari mau terbenam, dia belum nyampe Arafah gitu. Ya udah sholat ayo. Sholat sebisanya aja. Biar dapat waktu wukuf walaupun cuma sejenak saja. Walaupun cuma sekarang dalam mazhab Syafi'i wukuf itu lahdhah. Itu sudah saya dikatakan wukuf, yang penting antara itu. Zuhur sampai terbenam matahari. Dia zuhur masih di belakang tuh, belum nyampe, padat jalanan, belum sholat juga gitu. Ini kalau kita nungguin sholat bareng rame-rame susah nih, udah kita sholat. Nah, tapi kata Imam Nawawi yang ketiga tuh bagus. Yusalli ayu akhir, di akhir udah gak usah sholat aja. Yang penting kita nyampe Arafah dulu, karena kalau kita gak nyampe Arafah, haji kita gak sah. Kalau haji kita gak sah, kita kudu balik lagi tahun depan. Balik tahun depan susah, visanya mahal lagi, daftarnya nunggu lagi, udah repot. Mending kita qada salat dibanding qada haji, kan gitu bahasanya. Mending qada salat dibanding qada haji. Di anna qada al-hajj sa'bun, karena mengqada haji itu susah. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan inna thalis, pendapat yang ketiga ini huwa shawab, inilah pendapat yang benar. Wa ma rajahu Rafi'i dhaif, dan apa yang dirajihkan oleh Imam Ar-Rafi' dhaif. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di hari Senin ya. Karena hari Jumat besok saya dapat tugas di Rumah Fikih Indonesia subuh. Jadi besok subuh kita ngajinya pindah ke YouTube-nya Rumah Fikih Indonesia. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Berikut juga termasuk teman-teman, sebagaimana saya pun sudah mendapatkan koreksi yang tersebut dari teman-teman yang mengikuti live dan juga rekaman. Koreksinya bisa di kolom komentar atau juga bisa melalui jaringan pribadi kami, Telegram atau WhatsApp, dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.